sempurna tak bermesra. Matamu dan mataku bertemu dan berkata dengan bahasa mulia. Lampu tanya menghayun mendodaikan rindunya sepenuh jiwa. Tak pun mesra.